Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti' illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna khairal haditsi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada kita untuk meneruskan pembacaan kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Masih kita di bab yang ke-273, bab tahrim ihtiqarul muslimin, bab haramnya mengejek atau merendahkan kaum muslimin. Disebutkan oleh beliau apa yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Hujurat, ya ayyuhallazina amanu la yaskhar qaumun min qaum asa yakunu khairum minhum wa la nisaun min nisa asa yakunna khairum minhun. Wahai orang-orang beriman, janganlah suatu kaum meremehkan, yaskhar ini merendahkan kaum yang lain. Mungkin orang yang dia itu direndahkan ternyata lebih bagus daripada yang merendahkan. Demikian juga perempuan, untuk tidak mengejek atau meremehkan perempuan yang lain. Mungkin perempuan yang diejek itu lebih bagus daripada yang mengejek. Demikian juga disebutkan dalam surat Al-Humazah, wailul likulli humazatin lumazah, celaka untuk setiap orang yang humazah, yang itu mengejek dengan menggunakan perbuatan. Demikian juga lumazah, yang itu mengejek dengan menggunakan ucapan. Meremehkan manusia bisa berupa menggunakan perbuatan seperti kedipan mata atau mungkin mengerlingkan atau yang semisalnya, atau dengan gerakan tangan. Demikian juga bisa berupa ucapan, yang itu adalah banyak, dan dengan merendahkan dia, dasar orang yang demikian karena dia tidak mempunyai yakni harta, atau mungkin bahkan tidak mempunyai kedudukan atau semisalnya. Kemudian sebutkan beliau di sini hadis nomor 1574 al khamsamia arba'ah wa sab'in. Ini hadis yang sudah beliau sebutkan juga pada pertemuan terlewat. Wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini potongan hadis, potongan hadis dari hadis yang disebutkan juga oleh Imam Nawawi dalam Arba'in An-Nawawiyah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, bihasbi mri'in minasyar, cukup seseorang dikatakan jelek, syar, syar itu jelek, ayah kira akhahu, untuk dia merendahkan, meremehkan saudaranya al-muslim, yang muslim. Cukup seorang dikatakan jelek dengan sekedar dia itu merendahkan saudaranya yang muslim. Bahwa muslim, sekian lima muslim hadis ini, waqad sabaqa qariban bitulihi, dan telah lewat baru saja dengan panjang. Ini hadis yang lebih lengkap. Hadis ini menunjukkan bahwa Nabi SAW menjelaskan bahwa orang yang dia itu merendahkan saudaranya, sudah cukup dia itu dikatakan sebagai orang yang jelek. Kalau kemudian melakukan kemaksiatan yang lain, maka bertambah kejelekan dia. Tapi dengan sekedar dia melakukan perbuatan itu, meremehkan saudaranya, maka dia dikatakan jelek. Dan telah lewat pembahasan yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Rajab rahmatullahi alaih, yakni timbulnya merendahkan saudara itu biasanya dari kibir, dari sombong. Sebagaimana hadis berikut ini, hadis nomor 1575. Wan Ibn Mas'ud, yakni Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Ali Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dia mengatakan, la yadkhulul jannah, tidak masuk ke dalam surga, man kana fi qalbihi bagi orang yang dia itu di dalam hatinya misqal dzarrah, misqal seberat dzarrah biji, biji sawi yang sangat kecil itu, walaupun di dalam hatinya itu ada biji sawi, jadi sesuatu yang sangat kecil, mingkibrin dari kesombongan, tidak masuk dalam surga orang yang di dalam hatinya itu satu biji sawi, sesuatu yang sangat kecil dari kesombongan, tidak masuk surga. Maka ini adalah termasuk hadis yang menunjukkan zajr, yakni larangan, peringatan untuk orang-orang yang punya kesombongan. Kita berlindung kepada Allah SWT untuk dalam hati kita ini ada sifat sombong. Memang penjelasan para ulama, yakni tidak masuk surga ini, kalau dia seorang muslim yang bertauhid, maksudnya adalah tidak masuk rombongan yang pertama, disiksa dulu dalam neraka. Dan semua itu adalah sesuai dengan kehendak Allah SWT. Tidak bisa kemudian kita punya pemahaman sebagaimana orang-orang Khawarij, yakni tidak masuk surga selama-lamanya, dalam hatinya ada kesombongan. Tidak seperti itu. Ya, selama dia seorang muslim, maka mereka akan masuk dalam surga Allah SWT. Ya, insya Allah kalau Allah kehendaki dia itu disiksa dulu dengan dosa besar yang dia lakukan, insya Allah kalau Allah kehendaki dia diampuni. Tapi itu seorang muslim menjadikan hadis seperti ini benar-benar sebagai pelajaran untuk dia menjauhi sifat sombong, merendahkan manusia. Kemudian ada seorang sahabat mengatakan, faqala rajulun, berkata seorang laki-laki, ini seorang sahabat, innar rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan. Sesungguhnya ada seorang laki-laki mencintai, suka untuk thawb, bajunya, pakaiannya itu hasanan, dalam keadaan bagus. Dia bersihkan, kena. Ya, ini kena debu sedikit dia bersihkan, mungkin setrika, kemudian juga dalam keadaan yang rapi dan semisalnya. Ada seorang seperti ini, suka untuk bajunya itu bagus. Wa na'luhu hasanan, na'al, yakni sandal. Zaman dulu mungkin sandalnya yang disebutkan ada talinya. Ya, sampai disebutkan Abu Sallallahu Alaihi menyebutkan al-jannatu wa nar aqrabu ilaikum min syirati na'alaikum. Surga dan neraka itu lebih dekat pada diri kalian melebihi dari tali sandal kalian, menunjukkan bahwa sandal di kalangan mereka dulu ini ada talinya. Entah bagaimana keadaannya, mungkin kita lihat dulu ada asal seperti itu. Maka di sini Nabi menyebutkan ada, yakni ada seorang sahabat mengatakan ada orang yang dia itu suka bajunya bagus, demikian juga sandalnya itu bagus, dia rapikan seperti itu. Kita perhatikan juga seperti itu di antara saudara-saudara kita seperti itu. Ini sahabat ini menyangka bahwa seperti ini ditakutkan termasuk yang dilarang oleh Nabi. Maka Nabi mengatakan hakikat dari kesombongan itu adalah, ya, nanti disebutkan, dia menyebutkan awalnya innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah SWT adalah bagus, jamil. Jamil itu adalah bagus. Allah itu adalah bagus. Cantik, bagus. Yuhibbul jamal, mencintai kebagusan. Tidak mencintai sesuatu yang jelek. Allah mencintai sesuatu yang bagus. Al-kibr dan kesombongan itu, hakikat kesombongan itu adalah batarul haq wa ghamtun nas. Cukup, ini definisi sombong yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sombong itu adalah disebut oleh Imam Nawawi makna batarul haq da'uhu, menolak, ditolak. Jadi menolak kebaikan, menolak kebenaran. Sombong itu adalah menolak kebenaran. Wa ghamtun nas wa ghamtuhum ihtiqaruhum, merendahkan manusia. Sombong itu adalah menolak kebenaran, demikian juga meremehkan, merendahkan manusia. Rawi Muslim. Waqad sabaqa bayanuhu awdah min hadza fi babil kibr. Dan telah lewat penjelasan lebih jelas dari ini di dalam bab yang membahas tentang masalah sombong. Demikian Nabi menyebutkan bahwa orang yang dia memakai baju yang bagus, demikian juga mungkin kendaraan yang bagus yang dia miliki, demikian juga sandal dan sebagainya yang bagus, itu tidak dikatakan sebagai sesuatu tolak ukur sombong. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Mungkin juga orang mungkin yang tidak punya apa-apa, yang dia itu menolak kebenaran juga dikatakan sombong. Atau dia itu meremehkan orang yang lain lebih miskin dari dia juga dikatakan sombong. Mungkin juga orang yang punya pakaian yang bagus, ya, baju yang bagus, demikian juga mungkin pakaian yang bagus, sandal yang bagus, kemudian menyombongkan diri di hadapan manusia, mungkin juga. Tapi hakikat kesombongan tadi disebutkan. Disebutkan oleh Imam As-Sunani, yani kebalikan dari sifat sombong itu adalah tawadhu. Dan Nabi SAW memerintahkan kita untuk punya sifat tawadhu, merendahkan diri di antara kaum muslimin. Bukan berarti dalam artian menjadikan budak di hadapan orang lain, bukan. Tapi dalam keadaan azillatin alal mu'minin, azillah, zillun, merendahkan di hadapan orang-orang yang beriman. A'izzatin ala kafirin, kemudian dalam keadaan tinggi besar di hadapan orang kafir, tidak merasa kemudian tunduk terhadap orang kafir. Itu adalah sifat-sifat orang-orang yang beriman. Sebutkan di sini di dalam 10 salam halaman 1524. Sebutkan oleh beliau hadis Rawi Muslim, ya. Wan Iyad bin Himar radhiyallahu anhu, hadis Rawi Muslim, tidak perlu dibicarakan hadis yang sahih. Qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna Allah taala auha ilayya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepadaku antawadhu, untuk kalian saling bersifat tawadhu. Demikian disebutkan di sini oleh Imam Sunani, ya. Tawadhu itu apa? Bisa ditulis atawadhu adamul kibr, tawadhu tidak sombong. Kebalikan dari sombong itu tawadhu namanya. Wa doa itu artinya meletakkan. Ini tawadhu berarti merendahkan, tidak sombong. Ya. Bataqadama tafsir kibir, telah lewat tafsir kibir. Itu sudah kita sebutkan, menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Itu. Dan di sini Nabi menyebutkan hadis bahwa beliau diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk saling bersifat tawadhu satu dengan yang lain, tidak menyombongkan diri satu dengan yang lain. Hatta la yabghi ahadun ala ahad, sampai tidak menganiaya atau menyakiti seseorang terhadap orang lain. Wala yafkhar ahadun ala ahad, dan tidak menyombongkan salah satu terhadap yang lain. Akhrajal Muslim. Ada yang bagus di sini. Kalau Nabi SAW diwahyukan, ya, untuk kaum muslimin itu bersifat tawadhu satu dengan yang lain. Wa adamu tawadhu yu'addi ilal baghi. Tidak adanya tawadhu, ya ini apa? Sombong. Itu membawa kepada baghi, menganiaya. Li'annahu yara li nafsihi maziyah 'alal ghair, karena dia menganggap dirinya itu punya kelebihan dari yang lain. Fa yabghi 'alaihi biqaulihi aw fi'lihi, kemudian menganiaya orang lain dengan ucapan ataupun perbuatan. Wa yaqhar 'alaihi wasdiri, demikian juga menyombongkan diri dan meremehkan saudaranya. Wal baghi wal fakhr madmuman, menganiaya dan sombong itu adalah sifat yang jelek keduanya itu. Bahwa radat hadis di surat Uqubatil Baghi disebutkan, ya, oleh beliau di sini beberapa hadis bahwa disegerakan siksaan untuk orang-orang yang dia itu menganiaya orang lain. Yang menganiaya, menyakiti orang lain itu, maka dia itu disegerakan siksaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang disebutkan di sini, ma min dambin ajdar au ahad min ayu ajla Allah li sahibihi al-uquba fid dunya ma ma yadhhar lahu bil akhirah min al-baghi wa qati'atir ham. Sering kita mendengar hadis ini, ya, bisa menunjukkan bahayanya orang yang bersifat yakni memutuskan tali silaturahmi, demikian juga menganiaya. Tidak ada dosa yang lebih pantas disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap orangnya, ya, di dunia, ya, apalagi yang dia akan dapatkan di akhirat, dari apa? Dari baghi, menyakiti, menganiaya, wa qati'ati rahim, memutuskan tali silaturahmi. Bahayanya perbuatan memutuskan tali silaturahmi. Yang di sini menunjukkan bahwa sebaliknya kita diperintahkan oleh Nabi SAW untuk kita bersifat tawadhu satu dengan yang lain. Dan sifat tawadhu itu adalah suatu sifat yang dia itu jauh dari sifat kibir, menyombongkan diri. Kita meneruskan membaca Bulughul Maram.